buat Soibo Haja. Sungguh hatimu bagai batu, tak menaruhi bapa yang aku yang menangku. Kita goyang sama-sama Marista. Pelan-pelan dulu ya Bu. Setelah itu kau tinggalkan ku. Bos, Pak Bos, Pak Bos. Yes. Alhamdulillah.